Talking Spades Rockabilly Club akan membawakan lagu Aku Nggak Pulang. Ini kali ini namanya Excellent. Mau alasan kerja, bukan jam kerja, alasan macet biasa. Mau alasan lembur, takut gak jujur, alasan meeting gak penting. Suara handphone berbunyi berulang kali, membuat rusak suasana. Aku gak pulang, aku gak pulang, malam ini ku gak mau pulang. Aku gak pulang. Ya so metal. Pas aku nih. Iya dong. Kenapa coba? Ya ampun susunya. Wih. Bajingan seksi tenang. Sama kayak di majalah ya. Hei kamu, kurang ajar ya. Halo, Kak Simon Peli, di mana aku diintipin mandi? Tolong, ada yang ngintipin mandi. Kurang ajar dong. Terus digubung-gubung. Tapi tadi kabar itu dari spotter. Spotter itu tukang ngintip juga. Tukang ngintip musuh tapi. Kalian mau nikah nggak? Nggak tahu. Kenapa? Kamu nggak serius ya? Halo? Sini. Kak Simon Peli. Halo, halo. Di mana aku diintipin mandi? Apa? Ngecep. Apa? Mau dia aku. Ngintipi wong wedok e. Eh, bajingan e. Motomu. Ling-ling. Ini dia jadi sniper kalau di Kamis Army. Oh iya, kita jangan lama-lama kalau di sini. Sniper? Yo, kenapa? Sniper? Orangnya itu kan tuh. Sniper? Tinggal. Sniper. Oh, yang becer lo keren banget, yang becer. Yang becer. Anjing dah lo. Lagu ini saya jadi teringat istri saya ternyata selingkuh. Saya tidak bisa menerima begitu saja kenyataan. Tapi kenyataannya cen bajingan. Semene iki cen asu kabeh, lonte, modaro sak bojone jancuk kabeh. Kabeh sik ngrungokke asu kabeh. Bajingan kabeh. Ikam sehari dia sebagai radio man. Dulu dia pemabuk berat. Masih kok masih. Masih? Oh masih. Yang itu pacarmu? Iya lah. Yang kemarin? Siapa yang kemarin, ha? Kemarin nggak ada. Ada, udah. Ini Loxil. Dia di Cup Series sebagai commander. Dia dulu juga. Oke, kita akan mulai pertandingan antara Rick Hammer melawan Mimex. Are you ready? Let's fight! Ayo woi. Yo. Woi. Catatan meneh kowe. Ora. Melok kowe. Kalau ini kita tunggu-tunggu dari tadi. Halo. Apa kabar ini? Berapa lama kita ketemu ya? Berapa bulan? 3 bulan kalau lama lah. Itu yang doain. Oh, dia ya, itu sebagai mekanik harus bisa. Dia paling pintar sebenarnya. Katanya sih, katanya. Pintar apa? Target sudah masuk ATM, tolong dipantau. Oke, siap laksanakan. Segera aman, Pak. Oke, sekarang ayo bergerak sekarang. Tahu itu, cinanya itu. Goblok. Makan kok enggak ada rasanya gini. Jangan di chef kamu. Jadi cuma tambah beban. Membaca, maju. Nah, kalau ini baru enak. Teman saya tuh kan bisa nih. Tapi dulu pernah enggak copet. Kamu siapa? Arimageddon. Kasus copet 90 kali, jamret 185 kali. Luar biasa. Masuk. Ada lagi ya? Iyalah. Woi, Kang Sarbi, ada yang baru nih. Apa? Anak. Ini yang lain punya kalung semua, enggak punya kalung sendiri. Kena SOP ini. Sudah kemarin sekarang. Mas. Makan. Iya, sekarang aman. Minum apa, Mas? Tadi. Boleh. Bayarannya sekalian. Boleh, Bro. Iya. Wah, ini dompet saya nih. Dompetmu gimana? Dompet saya dupet. Ini. Eh, saya ingat koreknya ini. Anjing ini kamu. Ini dompet saya ini. Ayo. Kondangan, aduh kontol, waduh. Yang lainnya keluar, keluar dulu, keluar. Kecuali yang dua ini. Oke, okay, I have a good news for you. Please tell them, Mr. Ipang. Saya bawa kabar gembira untuk kalian. Ternyata Rick Hammer belum mati. Dia ditawan di pulau kemarin. Selanjutnya terserah kalian. Aku harus 1 juta. Okay. Enjoy guys. Have fun. Siap kemana? Siap. Rah, bisanya masih hidup ya? Rambian itu yang gue itu. Gak tahu, aku perasaan kok. Bukannya pernah ledakan dulu. Iya makanya. Dok. Kok iso tok simpen? Asu tak bre. Kok. Ya kok iku sing asu kok iki disimpen lho. Wes lah. Sorry aku ora arep melu. Gak. Dok. Teman kira sengsara kalian tetap di sini. Senang-senang kalian semua. Aku masih pakai ini lho. Anjing kamu. Anjing kamu tau gak? Seberapa besar kamu? Rick Hammer tuh pernah menolong kalian, tau gak? Hah? Dimana kesetiaan kalian? Anjing! Ngerti gak sih kalian? Hah? Ini gak aku buang. Jadi gimana? Kang Sarmi. Informasi bawa from RW from Nakesita lah si aku nggak pulang from kata kasih Mima Mima from kata kasih Eric Hammer from the cie tungtang sele tukar rahasia.